Senadyan kowe ngilang ra iso tak sawang, nanging ning ati tansah kelingan. Manise janji, janjimu kuwi larani ati. Senadyan aku loro, ning sih kuat nyonggo tatu sing ono ndodo. Beri rasane yen eling kowe angel tambane. Yen aku cerita opo anane, wong sing neng sandingmu ben melu krungu piye tenane. Opo aku salah yen aku kondo opo anane, ceritane tresno naliko mbiyen aku lan kowe. Senadyan aku loro, ning sih kuat nyonggo tatu sing ono ndodo. Perih rasane yen eling kowe angel tambane. Aku salah yen aku cerita opo anane, wong sing neng sandingmu ben melu krungu piye tenane. Opo aku salah yen aku kondo opo anane, ceritane tresno nalikombien aku lan kowe.